Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas dengan izinnya kita masih bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini. Salawat serta salam juga mari kita panjatkan ke hadirat kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, izin untuk menginformasikan sampai dengan subuh kali ini sudah ada 7.614 mahasantri yang tergabung di Mira Institute dan 3.731 di antaranya sudah berhasil melengkapi datanya sehingga datanya bisa terbaca oleh sistem kami dan bisa menikmati setiap fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Untuk itu, bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat, yuk silakan lengkapi datanya di website yang sama di mira.kuantumakhir.com. Silakan rujuk kembali emailnya untuk mendapatkan username dan juga passwordnya. Setelah menemukan, silakan login di mira.kuantumakhir.com. Nah, silakan gunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman dapatkan. Untuk nomor teleponnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa dengan angka kosong di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, di 62812 sekian sekian sekian. Pastinya sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Bagi teman-teman yang tergabung di YouTube channel Adi Hidayat Official, insya Allah kesempatan masih terbuka sebagai mahasantri di Mira Institute sampai dengan akhir Desember ini untuk angkatan pertamanya. Cara daftarnya seperti apa? Masuk ke website yang sama di mira.kuantumakhir.com. Di halaman utama, teman-teman akan menemukan tombol daftar. Silahkan ditekan, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa download langsung di Google Play Store. Silahkan cari UHA Corner. Di halaman utama, nanti teman-teman silahkan pilih paket buku spesial Mira Institute. Nah, setelah dipilih, silahkan isi formnya. Pastikan email dan juga nomor teleponnya ada WhatsApp ya, agar tim kami bisa mengirimkan informasi dengan mudah kepada teman-teman sekalian. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, login, dan juga lengkapi data teman-teman seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Baik, kami ingin menyapa teman-teman yang sudah mendapatkan undangan via Zoom untuk bisa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang ada di layar teman-teman sekalian. Agar tim admin bisa memastikan yang masuk di Zoom adalah mahasantri di Mira Institute. Bagi teman-teman yang sudah tergabung, jangan lupa untuk join grup di Mira Institute. Ada di Facebook dan juga di Telegram. Silahkan cari namanya sesuai dengan yang ada di layar teman-teman sekalian. Insya Allah sesaat lagi, sesi utama bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA akan segera dimulai. Untuk itu, kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak materi yang disampaikan. Siapkan buku dan juga alat tulisnya. Jangan lupa untuk mencatat. Gunakan pakaian yang sopan, yang sesuai dengan syariat, duduk yang baik, tidak sambil makan, tidak sambil rebahan. Semoga dengan ikhtiar kita menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan sehingga kita mudah dipahami dari setiap materi yang disampaikan dan yang terpenting mudah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And